yang terkait dengan usuluddin, dasar-dasar asas-asas agama. Multaqatun ghalibuha min kalami Sayyidina Alawiyyin Tamkin, yang dikutip kebanyakannya umumnya daripada ucapan-ucapan para Alawiyyin yang termasuk daripada Ahlul Yakin wa Tamkin. Warusuf fiddin, yang mendalami di dalam agama. Nafa'anallah bihim wa bi'ulumihim wa sa'irul muslimin. Semoga Allah memberikan manfaat dengan mereka, dengan ilmu mereka, dan seluruh kaum muslim mendapatkan kemanfaatan tersebut. Wal maksud min ta'lifiha, dan tujuan untuk mengarangnya kitab ini adalah jam'ul fawaid, mengumpulkan faedah-faedah. Wa tahsinul aqaid, dan membentengi keyakinan. Wa din, dan agama. Khususan fi hadzal asr, lebih-lebih di dalam zaman alladzi kasahriful ghalin, yang banyak akidah wa intihalul mubtilin, dan juga berkuasanya mereka-mereka yang batalkan suatu kebaikan. Wa ta'wil jahilin, dan takwil daripada orang-orang yang bodoh yang tidak berhak untuk mentakwilkan sesuatu, baik itu ayat maupun hadis serta asar. Min ulama isu, daripada ulama-ulama yang su. Wa'ada iddin, dan juga musuh-musuh agama. Sehingga ketika fitnah itu sudah menyebar di mana-mana, yang namanya keyakinan dan kepercayaan berkembang di mana-mana, begitu pula yang namanya kerusakan juga berkembang di mana-mana, maka di saat itulah enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ilmu yang bisa menyelamatkan kita semua daripada akidah yang fasidah, daripada keyakinan yang salah, daripada thariqah-thariqah yang menjerumuskan, maka adalah kita membaca kitab-kitab yang semacam ini. Itulah tujuan kenapa guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah, beliau menulis kitab ini untuk menawakal dan mencegah paham-paham sesat, dan juga fatwa-fatwa daripada para ulama su. Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadithi Hudzaifah bin Yaman, di dalam hadis sahabat Hudzaifah bin Yaman sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang menghimpun terhimpun di dalam dirinya rahasia-rahasia Nabi kita Muhammad. Lama qala lahu hal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan itu nanti akan ada keburukan? Setelah zamannya Nabi yang baik, era-era keemasan, apakah ada nanti keburukan? Qala na'am, qala iya. Du'atun ala abwabi jahannam, para dai-dai yang berseru menuju kepada pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha wazafuhu fiha, barang siapa yang mengabulkan permintaannya, ikut dengan seruannya, maka dia akan dilempar di dalamnya. A'azanallah wal muslimin aminhum. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan seluruh kaum muslimin daripada ulama su. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ana min ghairi dajjal ahwafu alaikum min ad-dajjal. Aku selain kepada Dajjal, ada yang lebih aku takuti kepada kalian daripada Dajjal. Kenapa demikian? Nabi SAW bersabda demikian. Karena Dajjal itu kan jelas, kalau orang itu mukmin pasti tahu. Ciri-cirinya sudah disebut. Kenapa ciri-cirinya disebutkan? Supaya jangan saru, jangan samar, jangan ragu. Itu bukan Tuhan kita, itu bukan Allah. Allah juga bermata satu, mukanya jelek. Apalagi jelas-jelas di dahinya itu tertuliskan 3 huruf. Apa itu? Kafir. Jadi ada kalimat kafir di dahinya itu, sehingga orang mukmin tahu itu kafir. Untuk apa? Untuk supaya tidak diimani, untuk supaya tidak memilih bersatu dengannya. Itu Dajjal. Karena Dajjal itu adalah bersekutu dengan setan, Yahudi, dan mereka-mereka yang musuhi agama Islam itu, yang nantinya Allah akan menghinakan dan menestapakan mereka. Nah, semoga kita ini termasuk yang bisa melihat bahwasanya di dahinya itu ada kafirnya. Tapi kalau gak bisa melihat, bisa kita terbawa dengan arus faham sesatnya itu. Gila manhum ya Rasulullah, siapakah yang kau takuti melebihi daripada Dajjal wahai Nabi? Maka dijawab Nabi, ulama su, yaitu para ulama su. Siapa ulama su itu? Ulama adalah yang membawa umatnya ke arah kebatilan, yang berseru kepada umatnya dengan pemahaman-pemahaman yang bukan berasal daripada Nabi, bukan berasal daripada sahabat Nabi, bukan berasal daripada para tabi'in. Nah, itu berarti ulama su. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menjauhkan daripada Allah, mendekatkan diri kepada maksiat dan setan. Itu adalah ulama su. Jadi ulama su itu jelas ya. Cuma sekarang ketidakjelasannya, keraguannya itu dari segi karena pakaiannya sama seperti pakaiannya ulama. Mereka juga pakai imamah, mereka pakai serban, mereka pakai songkok. Mereka mengaku dirinya orang alim. Mereka punya umat. Nah, sama gitu. Nah, karena kok bisa mereka itu dijadikan ulama padahal mereka itu ulama su? Ya, bisa saja karena setan juga diberikan kekuasaan dari Allah SWT. Sehingga kepintaran setan dan pengalamannya itu ditularkan kepada mereka. Sehingga di saat-saat seperti sekarang ini, musim-musim pilkada, akhirnya mereka itu untuk memenangkan satu golongan atau beberapa calon, akhirnya mereka itu membawa ayat-ayat, hadis-hadis, dan menafsirkan sesuka mereka, mentakwilkan sesuka mereka. Itu adalah ulama su. Yang paling cepat, yang paling berani memberikan fatwa adalah mereka yang paling cepat dimasukkan ke dalam neraka. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, jadi ciri-ciri ulama yang harus kita ikuti adalah ulama yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti keluarga Nabi Muhammad SAW. Indonesia ini adalah yang pemahaman dan ajarannya, berarti mereka ulama yang patut untuk diikuti. Tapi kalau seumpama mereka tidak sejalan dengan para wali songo, maka berarti mereka bukanlah ulama yang harus kita ikuti dan kita patuhi. Tapi kita harus mencari ulama-ulama yang lainnya yang mengikuti mereka. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu lebih daripada kasih sayang yang pernah ada di dunia kepada kita semua. Beritahukan, mengarahkan, menggiring kita, selalu bersama kita dengan pemahaman-pemahaman yang diajarkan yang melalui hadis-hadis maupun daripada asarus sahabah dan tabi'in serta aslafus soleh. Diberitahukan bahwasanya nanti ada ini, ada fitnah begini bentuknya, ada fitnah begini rupanya, semuanya disebutkan. Begitu pula solusinya bagaimana, udah disebutkan semuanya. Sehingga Nabi SAW diantara hadis yang bisa kita jadikan sebuah bukti dan petunjuk untuk kita tidak bingung memilih adalah masalu ahli baiti kamasali safinati nuh man rakiba najah wa man lam yarkab ghariq wa hawa. Yang artinya perumpamaan daripada keturunanku ini, keluargaku ini, itu sama seperti perahunya Nabi Nuh. Di saat itu ketika terjadi bencana yang melanda dunia semuanya berupa bencana tufan namanya. Itu banjir, seluruh bumi diisi dengan banjir pada waktu itu. Gak ada yang selamat kecuali bagi mereka yang naik ke atas kapal itu. Seperti sekarang bermacam-macam akidah, bermacam-macam agama yang dibentuk, yang dibuat, yang baru-baru ini semuanya. Yang sulit kita itu untuk menghindarinya. Sulit kita tidak terjerumus ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Kecuali apa? Kecuali yang naik ke safinatun nuh. Nah ini sekarang saatnya. Ini saatnya. Kalau kita mau berpegang teguh kepada ulama, ulama yang habaib. Atau ulama yang ada kaitannya dengan habaib. Ulama yang mau menerima habaib. Bukan ulama yang benci kepada habaib. Bukan ulama yang memusuhi bahkan kepada para habaib. Apalagi yang diikuti bukan ulama. Jangan. Karena yang harus diikuti itu adalah ulama. Ulama itu yang punya ilmu. Pejabat nggak punya ilmu. Ya? Ulama yang punya ilmu, bukan pejabat. Jadi jangan sampai kita dengarkan pejabat-pejabat yang mengatakan nanti orang-orang itu akan lebih percaya kepada aku, kata pejabat itu, daripada para ulama. Itu adalah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kata Nabi SAW, "I'jabu kullu dzi ra'yin bi ra'yih." Setiap orang itu bangga dan merasa bahwasanya apa yang menjadi usulannya, yang menjadi etikotnya, itu yang terbaik. Sambil-sambil mengalahkan ulama. Siapa dia mengalahkan ulama? Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum." Perumpamaan seorang alim dengan seorang yang ahli ibadah, bukan dengan pejabat, seorang ahli ibadah. Itu sama seperti perumpamaan aku dengan paling rendahnya sahabat-sahabatku. Kata ulama, jangankan paling rendahnya sahabat Nabi. Ambil contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebaik-baik sahabat Nabi. Kalau seumpama dilipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya, bisakah Sayyidina Abu Bakar menandingi Nabi Muhammad? Enggak bisa, apalagi dengan rendahnya sahabat Nabi. Nah, jadi enggak bisa diukur dengan keutamaan yang manapun, kemuliaan yang manapun. Nah, ini. Jadi bagaimana tidak menjadi fitnah, tidak membingungkan umat kalau sudah ucapan yang seharusnya diucapkan ulama diucapkan oleh pejabat. Yang ulama juga seperti itu, berbaur dengan pejabat, politik dan sebagainya. Sehingga sudah jelas politik itu adalah suatu jalan yang kotor, tapi mereka menjalaninya. Walaupun kita harus gabungkan, karena tidak terpisahkan antara politik dengan agama itu gak dipisahkan. Sekarang waktunya kita rebut yang namanya kekuasaan itu, supaya kita tidak dipermainkan seperti sekarang ini. Ulama dicari-cari kesalahannya, dibuat-buat mereka salah supaya bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara. Sementara kita tidak punya kekuatan, gak ada yang bela. Mereka zalim, gak ada yang bela. Karena apa? Karena kekuatan ada di tangan mereka. Nah, sekarang buktikan. Dan kita berharap pada Allah Ta'ala, memohon pada Allah, 2019 yang namanya anggota legislatif di pusat sana dikuasai oleh kita. Dan kita doakan semoga partai-partai yang menistakan agama, yang bertentangan dengan agama Islam, semoga mati suri. Bahkan mati beneran. Bukan cuma mati suri. Semoga gak dapat kursi. Ya, semoga mereka semuanya gak mempunyai kekuasaan-kekuasaan di tangan kita, kaum muslimin insyaAllah. Sehingga semua para pejabatnya juga yang mendapatkan hidayah dan anggota legislatifnya yang mendapatkan hidayah, sehingga kita akan menambah kuat, tambah jauh kemaksiatan, minggat kemaksiatan, tapi yang ada taat-taat semuanya insyaAllah. Kita doa kepada Allah Ta'ala, dan itu adalah usaha kita, upaya kita, dan cita-cita kita serta permohonan kita kepada Allah SWT. Kita tidak punya apa-apa, enggak punya kekuatan, ya. Uang enggak punya, kekuasaan enggak punya, tapi kita punya Allah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adu'a usilahul mukmin." Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Nah, jadi kita hati-hati dengan ulama-ulama yang semacam itu, ya. Nah, karena ulama-ulama yang semacam itu ciri-cirinya sudah jelas dijelaskan oleh Nabi SAW. Mereka itu menghalalkan segala yang haram, mengharamkan segala yang halal, dan menjauhkan masyarakat daripada Allah, mendekatkan mereka kepada maksiatan dan setan. Itu ciri-ciri daripada ulama su. Gala ba'du salaf, berkata sebagian para salafun as-salih radhiyallahu anhum, "Ulama usu asyaddu ala hadhil umma min iblis." Bahkan ulama lumaksu itu lebih berbahaya daripada iblis. Kenapa? Karena kita enggak pernah kenal sama iblis. Pernah ketemu sama iblis? Gak pernah ketemu iblis. Kalau ketemu iblis pun kita bakal tahu siapa iblis. Iblis itu mukanya jelek. Mukanya jelek, telinganya jelek, hidungnya jelek, semuanya jelek yang ada pada dia. Hitam, jelek gitu. Kita bisa bedakan. Tapi kalau masuk gak bisa bedakan, manusia biasa. Kelihatan rapi orangnya, pakai tasbih juga sama. Pura-pura berjenggot juga. Kadang-kadang celananya sampai cingkrang juga gitu loh. Semuanya yang berlabelkan sunnah itu mereka lakukan. Tapi ternyata mereka itu adalah ulama su. Ngaku-ngaku ulama, belajarnya kemana. Makanya jangan, kalau mereka yang mengakui kita ulama, jangan kita yang mengaku ulama. Jangan kita mengaku ustad. Ustad itu adalah profesor. Artinya ustad itu profesor sebetulnya. Tapi sekarang semuanya jadi ustad sudah. Jadi pelawak jadi ustad, anggota legislatif jadi ustad, pejabat juga jadi ustad. Apalagi sekarang banyak pejabat-pejabat yang menjelma dirinya menjadi ustad. Kenapa? Supaya dipilih lagi. Gak pernah pakai serban, ngomongin kopiah, ngomongin santri, ngomongin pondok-pondok. Sekarang pakai kopiah, pakai serban, masuk-masuk pesantren, sian deh lo. Jadi minta dipilih, akhirnya baru dia masuk-masuk pondok, masuk pesantren. Dulunya ngomong-ngomongin pondok, ngomongin pesantren. Nah, sekarang kita gak bakal kita berikan lagi kesempatan. Cukup kita belajar. Anggota eksekutif kita ambil, anggota legislatif kita ambil, kita perangi mereka semuanya. Jadi ingat, kita tidak akan milih kepada partai yang menistakan agama. Kita tidak akan memilih partai yang melegalkan LGBT. Kita anti dengan mereka. Kita doakan, kita nanti bacakan Yasin, bacakan Hizib pada waktunya. Kita minta kepada Allah Ta'ala nanti kita pas pilkada, baca Hizib Bahar, baca Hizib Nasr, minta kepada Allah Ta'ala supaya mereka gagal semuanya. Tapi yang beruntung adalah partai-partai dan orang-orang yang bisa memperjuangkan agama ini. Nah, kita sudah muak dengan mereka, kita sudah capek. Kita yang capek-capek berdakwah, berseru dan kebaikan, tapi mereka yang merusaknya. Nah, gitu. Jadi, na'udzubillah, semoga kita semua diselamatkan. Dan semoga mereka-mereka yang mumpuni, yang muslim, yang bertakwa, yang mukmin, semoga mereka itu mau untuk dijadikan dan berkorban untuk menjadi seorang anggota legislatif maupun eksekutif, supaya mereka itu bisa mengayomi masyarakat dengan sebenar-benarnya dan seanya serta seamanah-amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Panas'alullah subhanahu wa ta'ala, maka kami memohon kepada Allah Ta'ala, an yaksimana minazzayr, supaya kita diselamatkan daripada segala macam kesesatan, wal inkilab, dan segala macam yang menjerumuskan, wan yarfa'an kulubina ar-rayn wal hijab, dan semoga Allah mengangkat dari hati kita ar-rayn, segala macam noda, wal hijab, dan segala macam hijab yang dapat mencegah kita mengetahui kebenaran dan membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah, jangan engkau jerumuskan kami, jangan jerumuskan hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan berikan untuk kami dari sisimu ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Jadi kesimpulannya bahwasanya kitab ini adalah kitab yang terhimpun di dalamnya ilmu tauhid dan juga ilmu ihsan serta ilmu syariah yang dikutip daripada kitab-kitab salaf yang tujuannya adalah membentengi kita jangan sampai salah. Banyak orang yang mengajarkan salat tapi salah. Banyak orang yang mengajar kita kebatinan. Yang diikuti itu hati-hati, itu menjerumuskan sekali. Jadi oleh karenanya kenapa para salafun as-soleh dari kalangan alawiyin jarang mereka mengarang di dalam kitab-kitab tauhid. Kitab fikih ada, kitab-kitab yang lainnya ada, tapi kita tauhid jarang. Kenapa? Karena kitab tauhid itu terkait dengan akidah, keyakinan, dan terkait dengan zat serta sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga banyak di antara mereka yang takut sampai kitabnya itu dibaca oleh orang yang tidak mengerti. Sedangkan ilmu tauhid itu harus diajarkan secara bertahap, nggak boleh langsung tinggi. Jadi harus yang standar dulu, baru kemudian meningkat dan meningkat begitu seterusnya. Jadi jangan salah-salah mengajarkan tauhid itu, sehingga jarang sekali para ulama dari kalangan Alawiyin itu yang memperhatikan betul-betul masalah tauhid, kecuali sedikit saja yang pokok-pokoknya saja. Nah, kenapa demikian? Nah, karena yang semacam itu bisa menyebabkan orang itu akhirnya tidak yakin dengan keyakinannya pada saat itu, gitu. Bisa meragukan. Nah, oleh karenanya, jadi ulama-ulama su itu kebanyakan diajari oleh setan-setan dan iblis itu supaya memberikan keraguan, memberikan kerancauan di dalam pemahaman masyarakat terkait dengan ilmu tauhid. Tauhid harus kita ambil pada ahlinya, harus kita ambil dari sumbernya, karena ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mengkaitkan kita dengan Allah, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Akhirnya kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga ilmu yang kita pelajari termasuk ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kita menuju ke jalan kebenaran, jalan keridhaan, jalan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. Dan semoga guru-guru kita, para ulama dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga mereka yang memusuhi para ulama diberikan hidayah oleh Allah, sehingga mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang tepat dan jalan yang benar. Ala hadini kunyatin soliha wa ala manawasahu salih. Fatihah. Ya Rabbana tarafna bihamdika.